إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa berkumpul di masjid ini. Pembahasan kita melanjutkan tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di antara pembahasan disebutkan Imam Dzahabi dalam kitab kita ini yang kita sedang baca adalah Al-Kabiratu Tsaniyatu wal 20, Al-Ghululu minal Ghanimati. Dosa yang ke-22 adalah berkaitan dengan Al-Ghululu minal Ghanimah, mencuri barang rampasan perang sebelum dibagi. Ghanimah kaum muslimin pada aslinya diharamkan bagi umat sebelum umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kalau dulu didatangkan api dari langit dan melahapnya. Adapun umat ini Allah azza wajalla mengetahui inna fikum dha'fan, kalian lemah. Maka dengan sebab kelemahan itu dihalalkan ghanimah bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Halalnya ghanimah, harta rampasan perang itu, manakala telah dibagi oleh pihak penguasa, pemerintah, sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di zamannya. Maka apabila diambil harta-harta itu, harta hasil rampasan dari peperangan yang ditinggalkan oleh musuh, maka hal itu akan mendapatkan hukuman, termasuk dari dosa besar mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Bahasa Arabnya adalah al-ghululu minal ghanimah. Al-ghulul, mencuri, tetapi lebih khusus adalah berkaitan dengan al-ghanimah. Adapun pencurian secara umum disebut dengan as-sarqatu, pencurian. Kita masuk terlebih dahulu dengan pembahasan ini secara singkat. Kami tidak memperpanjang lebarkan pembahasan. Beliau sebutkan di sini ayat Al-Qur'an wa hiya baitul mal wa minaz zakat. Termasuk dari hulul adalah pencurian dari baitul mal ataupun dari harta zakat. Lebih khusus para ulama menyebutkan adalah hulul minal ghanimah. Ini sebagai peringatan bagi para pengelola zakat, jangan sekali-kali kau mengambil yang bukan bagiannya, diambil buat transportasi, akomodasi, kepentingan panitia yang mereka bukan termasuk dari wakalah, hanya sekedar mengumpulkan saja. Apalagi buat beli konsumsi, nah itu jangan. Itu ada haknya masing-masing yang mendapatkan harta itu. Kalau diambil tanpa dengan cara yang hak, itu bermasalah kau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Perlu kami terangkan terlebih dahulu ya kaum muslimin, kalau sesuatu itu sudah berupa uang, zakat mal atau ghanimah, harta emas, perak atau yang lainnya, itu fitnahnya sangat besar. Manusia akan rakus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ad-dunya halwatun khadiratun, dunia ini rasanya manis dan warnanya hijau, artinya semua orang suka. Hati-hati, jangan sampai kita dalam perkara yang seperti ini salah kelola, karena akan dituntut nanti di yaumil qiyamah. Banyak orang menyalahkan mencari harta untuk kepentingan anak yatim piatu, katanya proposalnya yatim piatu untuk asuhan yatim piatu, nyatanya untuk beli mobil pengurusnya dibagi-bagi, pengurusnya anak yatime sedikit tok, hanya untuk beli baju kalau lebaran tok, dagangannya anak yatim, tapi pengfungsiannya harta itu untuk yang lainnya. Hati-hati, jangan engkau sangka Allah itu lalai. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Pernah kami sampaikan beberapa pertemuan yang telah lewat, jangan kalian sekali-kali menyangka Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fil absar. Tak lain ditunda penyiksaannya. Penyiksaannya ditunda. Bukan tidak disiksa, bukan tidak dihukum, bukan tidak akan ada pertanggungjawaban. Cuman ketika seorang berbuat maksiat, mencuri atau korupsi atau dia menipu atau dia makan harta anak yatim atau dia mencuri harta ghanimah, dibiarkan penyiksaannya bukan berarti tidak siksa. Itu ditunda sampai hari di mana manusia takut, yaitu yaumul qiyamah. Sehingga mari kita sebagai pengelola harus baik-baik. Amanah pondok, pengelola, ada dana di situ, pembangunan ada dana di situ. Kalau sudah berupa dana itu urusannya berat itu. Urusannya berat, campur tangan tentang itu begini-begini, urusannya apa kamu? Hati-hati ikhwan, ini mal sangat berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka adil amanatil ahliha, tunaikan amanah itu pada sang pemiliknya. Uang ini diperuntukkan untuk ini, ya sudah, diperuntukkan untuk itu, jangan untuk yang lainnya. Dalam aturan syariat, zakat untuk zakat, sekian orang yang mendapatkannya. Nah, tentukan. Jangan karena kerakusan dengan harta engkau kemudian memakannya dengan cara yang batil. Hati-hati. Dana masuk ke rekening untuk pembangunan sekian juta, yang kau berikan hanya sekian, yang lainnya engkau diamkan. Anu rakonangan sih pak, begitu yang memberi datang ke bodok, mana hasilnya pembangunan ini, lu kok sekian tok, saya menggelontorkan uang sekian ratus juta. Bak beke konangan, duitnya ditilep, ngerti ditilep pak. Jangan, uang itu fitnah yang sangat besar. Termasuk dalam hal ini adalah perang. Di antara hasil dari perang itu adalah ghanimah. Kalau sudah wujud emas, apa pengennya mengambil, mencuri. Hakadah ikhwan. Dan dosa mencuri itu dosa yang besar. Dipotong tangannya, pertama tangan kanannya sampai pergelangan mafsal mirfaqain, al-fasilah antara kaf dengan sa'd, dengan lengan. Kalau mencuri lagi, kaki kiri. Mencuri lagi, tangan kanan. Mencuri lagi, kaki kiri. Sangat dahsyat sekali urusannya, bukan perkara yang remeh. Syekh Ibn Baz, dan insyaallah mudah-mudahan ada waktu, bagaimana cara taubatnya orang yang mencuri. Kalau terang-terangan ngomong, saya dulu mencuri sekian juta, tangkep, masukkan penjara, maling ngaku, ya, orang aku beti goleti ngaku, Nah, terus bagaimana? Kalau ngaku seperti itu ditangkap, ya sudah, kamu harus mengembalikan uang itu. Caranya dengan lewat pos, engkau transfer, engkau kirimkan orang, rudduha, kembalikan itu. Baru engkau dikatakan tobat. InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada waktu saya bacakan itu. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita masih pertama kepada pembahasan al-ghulul minal ghalimah. Qala Allah Jalla wa'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-161, wa ma kanil nabiyyin an yaghulla, dan tidak boleh bagi seorang nabi untuk ghulul, yakni mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Wa may yaghlul yati bima ghalla yaumal qiyamati, dan barang siapa yang dia mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi, yati bima ghalla, dia akan datang nanti di yaumil qiyamah dengan apa yang dia curi dari ghanimah tersebut. Yati yaumil qiyamah, akan datang nanti di yaumil qiyamah dengan apa yang dia curi. Harta rampasan perang itu ekonomi, namanya perang. Hah? Musuh tunggang langgang, kocar kacir, hartanya banyak. Itu semuanya kalau diambil tidak ketahuan. Ngambil sapi bawa pulang, ngambil emas bawa pulang, ketika belum dikumpulkan mungkin orang akan berbondong-bondong dalam mengambilnya. Tapi itu semuanya kalau tidak ketahuan, namanya saja pencurian, tidak ketahuan, yati biha yaumil qiyamah, dia akan datang nanti di yaumil qiyamah dengan membawa barang yang dia curi tadi. Rasulullah SAW menyebutkan tafsir ayat tadi, bagaimana kondisi orang yang mencuri harta rampasan perang. Qala, kita bacakan wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadisnya panjang, saya bacakan beberapa di antara ucapan dalam hadis ini. Qala qama fina Rasulullah alaihi salatu wasalam dzata yamin, satu hari Rasulullah salatu wasalam berdiri di tengah-tengah kami, berkhutbah, menyampaikan sesuatu yang penting. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Riyadhus Salihin, Nabi memiliki dua kebiasaan khutbah. Khutbah pertama, khutbah at-tertib, khutbah yang memang sudah menjadi kebiasaan, khutbah Jumat, khutbah Id, yang dilakukan pada waktu-waktu yang memang ditentukan, khutbah murattabah, terurut itu. Dan ada khutbah yang mu'aridah, yang khutbah itu spontanitas. Ada masalah apa? Nabi langsung berkhutbah, berbicara di hadapan para sahabatnya, agar jangan sampai berbuat sesuatu yang beliau tambih, peringatkan dalam khutbah itu. Di antaranya hadis yang akan kita baca ini, karena terjadi di zaman Nabi pertempuran-pertempuran, sebagian menyebutkan 70 kali lipat pertempuran yang terjadi, sekian banyak pertempuran, sekian banyak ghanimah, di mana ghanimah tersebut apalagi di perang Khaybar, ghanimahnya sangat banyak sekali. Dan itu bukan hanya terjadi di zaman Nabi, begitu pula di zaman Abu Bakar, Umar, dan begitu seterusnya, pertempuran demi pertempuran yang meraih dengan ghanimah dalam jumlah yang besar. Pencurian dalam hal ini sangat mungkin sebelum dibaginya. Karena itu orang yang berperang, ya perang saja, perang. Lillahi ta'ala fi sabilillah, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau Allah takdirkan menang dan tidak meninggal, maka engkau mendapatkan kemenangan. Dan janji al-jannah, kalau engkau meninggal dunia, maka engkau mendapatkan syahid fi sabilillah, tidak usah terfikirkan untuk meraih ghanimah. Nanti kalau engkau mendapatkan bagian, walhamdulillah. Kalau tidak, alhamdulillah. Karena itu semuanya adalah hak penguasa. Kita lihat ya kaum muslimin, khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yamin fadzakara al-ghulul fa'azzamahu wa'azzama amrahu. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami. Beliau berbicara tentang ghulul, pencurian yang dilakukan terhadap barang rampasan perang. Wa'azzama, beliau agungkan itu, perkaranya menjadi besar. Wa'azzama amrahu, dan beliau membuat genting urusan itu karena khawatir sahabat-sahabat beliau mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi. Sebelum harta rampasan perang dikumpulkan, orang tidak tahu ini rampasan perang atau bukan. Dicomot sedikit bisa, diambil sedikit pun bisa. Orang tidak akan mengetahui karena belum dikumpulkan. Itu bagian dari keharaman. Dan itu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berbicara tentang hal itu. Kalau kita, apa urusannya membahas ini? Perang juga enggak. Ya, urusan kita mengerti bagian dari agama kita, adanya pembahasan tentang haramnya mengambil rampasan perang. Sehingga kalau terjadi perang, ahlu sunnah mencari ridho Allah terdepan dalam perang. Adapun mereka-mereka yang bukan ahlu sunnah, kepikirannya menjarah, cari keuntungan di balik keributan atau peperangan itu, menjarah harta, mencari kenikmatan di balik itu, padahal itu adalah termasuk dari apa? Ghulul. Namun yang namanya jihad itu ada fikihnya, ya, ada fikihnya, dan kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah hadis Nabi yang memperingatkan akan bahaya mencuri apa? Barang rampasan perang. Ya. Qala Rasul, thumma qala. Mula-mula mengatakan, la alfayanna ahadukum, la alfayanna ahadukum yaji'u yawm al-qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu urgha. Yaqul ya Rasulullah aghithni faqul la amliku laka min Allahi shay'an qad ablaghtuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan sekali-kali terjadi seorang di antara kalian, Nabi mewanti-wanti, la alfayanna ahadukum, jangan sekali terjadi, sungguh akan datang seorang di antara kalian nanti di yaumil kiamah dengan membawa ba'ir, unta, ala raqabatihi, yang dia usung di pundaknya, dia bawa di pundaknya unta itu, lahurha, yang memiliki suara unta. Ya. Suara unta itu apa bahasa kitanya? Kalau kambing mengembek, kalau sapi apa? Ya, keluar suaranya. Kalau kuda apa? Meringkik. Kalau orang menjerit, tapi ini bukan orang, ini unta. Unta yang mengeluarkan suara. Dia akan memikul unta itu di pundaknya dan unta itu menjerit mengeluarkan suaranya. Ya, yaumil kiamah dengan membawa itu. Kemudian dia mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, tolong aku, aghithni, tolong aku ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia membawa unta itu barang rampasan perang yang dia ambil sebelum dibagi. Dia akan membawa itu. Rampasan perang itu tersebar. Harta itu tersebar. Ngambil satu unta orang konangan. Karena siapa yang lagi ribut-ribut perang memikirkan harta rampasan? Mau lagi perang kok. Begitu sudah menang, cikot cici gawa bali. Memang enggak kelihatan orang konangan, tidak ketahuan, tapi nanti dia memiliki amah, dia akan membawa unta itu di pundaknya dalam keadaan unta itu mengeluarkan suara. Dan dia datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tolong aku, ya Rasulullah, tolong aku, ini bagaimana ini urusannya?" Maka Rasul mengatakan, "Fa'akul," aku katakan di waktu itu, "La amliku laka minallahi syai'an," aku tidak bisa menolongmu sama sekali hari ini. Aku tidak memiliki kemampuan apapun dalam membelamu kali ini. Qad ablaghtuka, aku sungguh telah menyampaikan peringatan ini. Sudah diingatkan kamu tetap mencuri ghanimah. Aku sudah mengingatkan itu. Kamu tetap mengambilnya. Tidak akan ada berita. Nabi mengatakan, huwa finnar, dia itu di neraka. Orang mengatakan dia syahid, mati dalam medan perang. Kenapa dia mati finnar? Karena dia berkaitan dengan ghulul fi abatin ghallaha. Dia mengambil aba'a, wanita perempuan, dari barang rampasan perang sebelum dibagi. Itu masalah. Ada yang mencuri lilin, dia akan terbakar oleh lilin itu nanti di yaumil kiamah. Kan lilin itu bagian dari ghanimah yang dia curi. Dan permasalahannya besar ini. Adapun pembahasan tentang sarakah, pencurian, itu secara umum. Ya. Hadirin yang kemuliaan, kita lanjutkan membaca hadis ini. La alfayanna ahadukum yaji'u yaumil kiamati ala raqabatihi farasun. Sungguh-sungguh akan datang seorang di antara kalian nanti di yaumil kiamah di pundaknya membawa kuda yang mengeluarkan suaranya meringkik. Yaqul, ya Rasulullah, aghithni, ya Rasulullah, tolong aku, tolong aku. Faqul, aku katakan padanya, la amliku laka minallahi syai'an, qad ablaghtuka, aku tidak mampu menolongmu apapun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku telah melarang kalian dari hal itu. Aku telah menyampaikannya, cuman kalian yang melanggarnya. Hadirin yang dimuliakan, perlu kami sampaikan dalam perkara ini lebih umum. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan keluarga dekat beliau ketika mengamalkan kalimat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan-peringatan terhadap keluarga dekatmu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengumpulkan kabilah-kabilah yang dekat dengan beliau. Nabi mengatakan, angkidi atau angkidu anfusakum minallah, la ughniyankum minallahi syai'a. Rasul mengatakan kepada mereka, angkidu anfusakum, selamatkan diri-diri kalian dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku tidak bisa menolong kalian di hadapan Allah sama sekali. Disebutkan qabila-qabila sampai kepada Safiyyah, sampai kepada Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Fatimah, sallini mali ma syi'ti, mintalah kepadaku hartaku apa yang kau mau. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu wahai Fatimah, walaupun kau putriku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali, kecuali beliau mendapatkan izin syafa'at dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, hukum asalnya Nabi tidak bisa membela apapun, walaupun itu kepada putri beliau Fatimah. Darah daging beliau, anak keturunan beliau langsung. Tidak bisa Nabi membelanya sama sekali. Karena di hari itu semuanya di bawah aturan Allah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Fatimah, bagaimana lagi dengan keturunan yang kesekian kalinya? Keturunan Nabi yang ke-30-nya? Keturunan yang sudah enggak genah nasabnya? Hah? Ini keturunan Nabi, ya sudah keturunan Nabi. Apakah Nabi itu bisa menolongmu semata hanya karena faktor keturunan? La, jangankan kepadamu keturunan yang sudah 32 kali, Fatimah saja tidak bisa. Hadirin yang dimuliakan, ini pendidikan untuk kita berjuang menyelamatkan diri kita dari panasnya api neraka, dari murka Allah Azza wa Jal. Jangan bergantung pada orang lain. Nah, dalam pembahasan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun begitu. Aku sudah sampaikan peringatan. Aku sudah sampaikan peringatan. Aku nggak bisa menolong kalian sama sekali. Karena itu jangan melanggar aturan Allah dalam hal ini mencuri barang rampasan perang. Al-Hulul. Yang berikutnya Nabi mengatakan masih dalam kalimat yang sama. La'alfayanna ahadukum yaji yawmal qiyamati larqabati syatun. Sungguh-sungguh akan datang seorang di antara kalian nanti di yawmal qiyamah di pundaknya membawa seekor kambing. Yaqul ya Rasulullah, kambing tersebut mengembek, menjerit, melengking, dibawalah dia. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, aghithni, tolong aku. Maka Nabi mengatakan kalimat yang sama, la amliku laka minallahi syai'an, aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Waqad akhbaratukum, sungguh aku telah menyampaikan peringatan ini. Hadirin yang dimuliakan, kita ambil sebuah faedah penting. Nabi di antara bentuk kasih sayangnya kepada umatnya, Nabi itu sudah memperingatkan semua hal yang haram. Qad ablaghtuk, aku telah menyampaikan itu haram. Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara. Nabi menggambarkan upaya beliau, kesungguh-sungguhan beliau dalam menyelamatkan umat manusia. Beliau mengatakan penggambaranku mathali, penggambaranku wa mathalukum dengan kalian umat manusia kamathali rajulin awqada naran, seperti seorang yang menghidupkan api dari bara api kayu bakar, dia nyalakan kayu bakar menyala. Faja'ala al-farashi wad-dawabu yaqa'na fih, tiba-tiba datang binatang kecil yang mengitari api itu, bersuka cita dengan api itu karena menyala. Yaqa'na fih, namun binatang itu jatuh kepada api tersebut dan terbakar. Wa huwa yadubbu anha, laki-laki itu berusaha untuk menghalanya. Pergi kamu, pergi kamu, jangan ke sini. Diusir binatang itu, namun dia tetap mengitari api dan jatuh. Wa antum taqtahimuna fiha, aku telah peringatkan, aku telah sampaikan, aku telah menjaga, aku berusaha menyelamatkan kalian dari api neraka, namun kalian taqtahimuna fih, kalian yang memilih untuk mencebur ke api tersebut. Ini kasih sayang Rasul, belas kasih beliau. Wa kana bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Bentuk kasih sayangnya mengingatkan bahaya, mengingatkan dosa, mengingatkan kesyirikan, mengingatkan kebid'ahan, mengingatkan qad ablaghtuk, aku telah menyampaikan, kamu saja yang melanggar. Hagada kaum muslimin, Nabi kita luar biasa. Kadangkala kita saja yang menentang. Nabi sudah mengatakan ini haram, dilakukan. Kamu saja, aku sudah sampaikan. Hakadha ikhwan rahimani wa rahim jami'an. Nabi melanjutkan ucapannya. Datang juga orang yang di waktu itu membawa emas dan perak. Ala raqabatihi nafsun laha siyah. Yaqul ya Rasulullah ghithni fa qul la amliku min Allah syai'a. Ada juga yang datang di yaumil qiyamah nanti membawa kain sekian, membawa sekian sekian. Itu semuanya hulul. Dia akan datang dengan membawa barang-barang yang dia curi. Dalam riwayat yang lainnya, kalau tadi riwayat Imam Muslim, dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkisah tentang pertempuran yang ada di zaman itu. Kharajna ma'an Nabi alaihi salatu wasalam ila Khaybar. Kami di waktu itu keluar berjihad bersama Nabi alaihi salatu wasalam dalam perang Khaybar. Fafatahallahu alaina, Allah memberikan kemenangan kepada kami. Falam naghnam zaban wala warakan, ghanimna al-mata wat-ta'am wath-thiyab. Di waktu itu kami tidak mendapatkan ghanimah emas atau warak, ya, uang kertas. Kami mengambil ghanimah berupa makanan, perhiasan atau mata, pakaian atau yang lainnya, perabotan-perabotan dan yang lainnya. Sumantolakna ilal wadi yam ya'ni wadi al-qira atau al-qari, wa ma'a Rasulullah SAW abdun wahabu lahu rajulun min judam yud'a Rifa'ah ibn Yazid min bani As-Sabib. Kisahkan Nabi SAW kemudian datang ke tempat wadi yang disebut al-Fara. Kisahkan oleh Nabi terus sampai falamma nazana al-wadi, ketika kami turun salah satu bukit. Ini pembahasan kita, rombongan turun satu bukit. Qama Abdur Rasulillah, tiba-tiba salah seorang dari budak yang Rasulullah miliki, yang diberikan oleh salah seorang, yang budak itu disebut dengan Rifa'ah bin Yazid. Yahillu rihlahu furumya bisahmin fakana fi hatafa. Orang ini dilempar dengan satu panah dan meninggal dunia. Faqulna hani'an lahu syahida ya Rasulullah. Kisahnya orang ini mati terkena panah. Kami katakan, ya Rasulullah, dia mati syahid. Sebagai orang yang mendapatkan syahadah. Faqala Rasulullah, Rasulullah mengatakan, kalla, tidak. Dia bukan mati syahid. Kalla, walladhi nafsi biyadihi, inna syamlata lataltahiba alaihi naran. Dia tidak mati syahid. Sesungguhnya syamlah, tahu syamlah? Lilin. Akan menyala apinya, berkobar-kobar membakar dia nanti di yaumil qiyamah. Akhadha min al-ghanaim yauma Khaybar, dikarenakan dia mencuri lilin itu dari barang rampasan di perang Khaybar. Lan tisibhal maqasim, yang dia belum diberi pembagiannya oleh pimpinan untuk dia. Dia mencurinya. Lilin. Berapa sih harganya? Dia mati di medan perang. Ya, ini dalam perjalanan pertempuran. Orang menyatakan dia mendapatkan nilai syahadah. Oh, dia syahid karena dia mati di medan perang. Kenyataannya memang berangkat dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi gara-gara hulul, mencuri satu syamlah lilin yang harganya paling berapa ribu di kita. Nabi mengatakan, la, dia tidak mati syahid. Dikarenakan apa? Inna syamla talatatahibu alaih naran aghadaha minal ghanaim yama Khaybar lam tisibhal maqasim. Dia mengambilnya dari harta rampasan perang Khaybar yang belum dibagi untuknya. Hadirin yang dimuliakan, apakah kita mungkin melakukan hal ini? Mudah-mudahan tidak ada perang, ya? Kita hidup tenang, damai, santosa, beribadah kepada Allah, menjalankan tauhid, menegakkan sunnah, beribadah kepada Allah dengan taat, tentram, itu menggembirakan. Nabi mengatakan, ya yuhannas, la tatamannau liqa'al adu. Sebutkan dalam hadis dalam kitab Riyadhus Salihin, ya yuhannas, wahai manusia, jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Saya pengen jihad agar mati syahid. Masya Allah, tujuannya bagus. Terus bagaimana? Ayo perang. Lo perang di mana? Perang negara kita aman. Kalau anda ingin mati jihad fi sabilillah, jihad yang sekarang ini bisa dilakukan adalah dalam hal nashrul ilmi, menyebarkan ilmu. Ada kadang orang ingin jihad megang senjata, katanya ganteng selfie baru gue pak, kemudian menjadi status di WA-nya saya ingin jihad. Walah, tidak tahu ilmunya. Nabi memperingatkan jangan. Namun kalau idalaki itu mohon fasbutu, kalau engkau sudah bertemu dengan musuh, kokohkanlah kakimu dalam menghadapinya. Kemarin ngomong mau bertemu musuh, begitu ketemu lari. Pancen tujuannya gua selfie cok pak. La haula wala quwata illa billah. Jihad sekarang ini, ketika tidak ada jihad secara fisik, maka jihad yang dilakukan adalah dengan ilmu. Jihad-jihadan, jihad itu ada dua jenis. Kita sampaikan ini karena banyak orang yang jihadis, orang yang ingin jihad, yang pada ujungnya jihadnya itu malah justru memerangi pemerintah yang sah. Itu sebuah kebatilan. Kita pun ingin berjihad, meraih asyhadah. Bukan hanya kamu tok, tetapi harus dengan jalur yang syar'i. Ketika tidak ada jihad dengan fisik, maka jihad yang adalah dengan pendidikan. Engkau ustaz, engkau sebarkan ilmu dengan penuh semangat agar orang menjadi tahu ilmunya. Engkau bisa mengajar di pondok ta'awun, mengajarkan ilmu kepada anak didikmu. Ajarkan mereka generasi berikutnya. Engkau ambil andil di situ. Engkau tidak mampu mengajar, engkau bisa memberikan apa? Sarana, memikirkan tempat, memikirkan kebutuhan. Karena jihad ini amal jama'i, amal kebersamaan. Ambil bagian di situ. Lampiaskan keinginanmu dalam berjihad di jalan yang syar'i. Wahai kaum muslimin, kalau kita ditanya apakah mungkin dosa ini kita lakukan, kemungkinan kalau seninya tidak, walhamdulillah, karena kita tidak bertemu dengan musuh. Tetapi kalau terjadi, wal'iyadzubillah, terjadi negara ini diperangi sehingga terjadi perang, atau negara ini ekspansi ke negara lain, terjadi perpanjangan wilayah, kalau seandainya itu terjadi, karena jihad itu ada dua, jihad hujum dan jihad difa. Jihad hujum, jihad menyerang, memperluas wilayah. Jihad difa, jihad bersifat bela diri. Kalau jihad difa, hukumnya wajib fardu ain. Jihad apalagi yang di Jabah, wilayah Kalimantan diserang oleh musuh umpamanya, kadar umpamanya pak, ngerti kadar? Kadarnya ku nopo ya? Kadar bahasa Jawa. Itu hanya sekedar umpamanya. Seandainya terjadi penyerangan, maka orang yang ada di wilayah sana fardu ain difa. Kalau seandainya pemerintah memerintahkan kita harus ke sana, perbatasan itu berbahaya. Kalau jebol kita akan menjadi dijajah kembali, maka kita jihad difa wajib ain. Adapun wajib difa, adapun jihad hujum itu harus dengan izin dari orang tua. Kalau jihad difa tidak dengan izin orang tua. Karena itu wajib ain, dan itu apabila terjadi fikihnya ada, dan itu bersama walil amr pemerintah. Sebutkan dalam banyak kitab, diantaranya akidah tahawiyah tentang perkara ini. Maksudnya namanya jihad adalah mal imam al birrul fajir, bersama pemerintah yang baik maupun pemerintah yang fajir, bukan berjihad sendiri-sendiri. Hakadai ikhwan. Sehingga pembahasan ini mungkin, apa sih fungsi kita membahas ini? Ini bagian dari syariat kita, maksudnya seperti itu. Ya. Dan kita mengerti bab ini. Bab ini dari dulu sampai hari ini diajarkan. Sehingga kalau seandainya terjadi itu, hati-hati. Dari rampasan perang yang menggiurkan. Karena rampasan perang itu menghalangi orang menjabatkan syahadah sebagai syahid fi sabilillah. Bisa difahami hadirin? Qala, dikisahkan oleh Abu Hurairah selanjutnya, beliau mengatakan, fafaz'an nasu, manusia pun terkaget-kaget mendengarkan itu. Bergerumuh manusia, naza'a. Finar dia. Terdengar orang membicarakannya. Hal itu membuat takut pada siapa-siapa yang pernah mencuri barang ghanimah. Faja'a rajulun bi syirakin asyarakain, datang tiba-tiba seorang membawa tali sandal. Tali sandal ngerti Pak? Yang ada di sandal jepit ngerti jenengan Pak? Nek boten ngertos, cobi pendetaken. Mbok orang ngerti maksudnya Pak. Itu tali sandal Pak. Dua tali sandal. Faqala ya Rasulullah, asabtu yam Khaybar ya Rasulullah, aku ambil ini ketika perang Khaybar. Dikembalikan. Enggak berani ngambil. Karena hal itu menjadi masalah besar kelak nanti di yaumil kiamah. Faqala Rasulullah, syirakun asyrikain minar. Apa yang dicapai oleh Rasul ketika itu? Tali sandal ini yang satu atau tali sandal dua ini. Minar. Ini dari api neraka. Kalau tidak dikembalikan, menyebabkan pencurinya itu diazab dalam neraka. Padahal cuma apa? Tali sandal. Hah? Muttafaqun alaih, hadis ini lihat kalian Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Ini perkara besar. Nabi aja membicarakan dengan menggebu-gebu. Perkara besar ya kaum muslimin. Dalam perang yang pernah kami sampaikan, perang Ambon kisahnya. Banyak di sini veteran Ambon jihad di waktu itu. Mudah-mudahan Allah terima jihad kita. Amin. Apa yang terjadi di waktu itu? Ketika perang dan bisa memukul mundur Nasara, rumah mereka tinggalkan, hewan mereka ternak tinggalkan, mereka tunggang langgang meninggalkan kampung itu berserta isinya, dan itulah yang namanya perang. Kita bisa tidak mengambil harta mereka? Oh, bisa sekali. Aslinya itu disebut dengan ghanimah. Namun kita elakkan pembahasan ini karena ini ada fikihnya. Kalau seandainya di waktu itu ada orang yang mau mengambil, oh bisa sekali. Siapa di waktu itu yang mau mengatakan antum mencuri? Siapa yang mengatakan ini jangan diambil? Ini? Tidak ada, orang masing-masing sibuk perang. Ya. Yang dikenal dengan perang Poka dan Rumah Tiga. Ada yang pernah ikut itu? Di tahun itu. Sudah di... Jangan diingat-ingat kejadian itu. Itu qad madha, sudah lewat. Artinya kondisi perang itu sangat mungkin sekali mengambil. Sangat mungkin sekali mencuri. Karena itu hati-hati, hati-hati jangan mencuri. Itu adalah ghanimah yang haram untuk diambil sebelum dibagi. Fakhraja Abu Daud min hadithi Amr ibn Syaib an Nabi an jaddi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar harraqu mata'a al-ghali wa darabuhu. Disebutkan Imam Abu Daud dari hadis Amr bin Syaib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi dan Abu Bakar serta Umar mereka membakar harta hulul, harta-harta yang diambil dicuri dari ghanimah yang belum dibagi. Lapor ini saya ngambil, lapor ini saya ngambil, mereka menyerahkan kemudian dibakar. Ini dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala kana ala thakli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu karkara famat fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fi an-nar fadabu yanduruna ilayhi fawajadu aba'atan qad ghallaha. Hadits ini riwayat Imam Bukhari. Dikisahkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, dulu di antara orang yang ada yang Nabi kenal sallallahu alaihi wasallam adanya rajul yang dikenal dengan nama Karkarah. Tamat. Orang ini mati. Kisah singkatnya orang ini mati. Apa sebabnya tidak disebutkan dalam riwayat ini. Orang itu mati. Faqala Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, huwa finnar, dia di neraka. huwa finnar, dia di dalam neraka. Kekoh itu masalah. Berita Nabi ini loh. Kalau yang berbicara kita lah, anda kepake kamu siapa, enggak tahu alam ghaib. Siapa yang ngasih kamu, yang ngasih tahu kamu dia neraka? Dan itu hukumnya enggak boleh kita sembarangan. Ini Nabi yang mengatakan. Terjadi. Apa yang terjadi ini? Orang cari tahu. Cari tahu apa sebabnya. Apa sebabnya? Nabi sampai memberitahukan itu. Genting kondisinya. Waikum muslimin. Seorang difonis finnar. Fawajadu maka para sahabat. Zahabu. Mereka para sahabat pun meneliti, meneliti, meneliti. Kasus apa? Kasus apa? Masalah apa? Problem apa? Bayang turun mereka melihat. Ternyata orang ini wajadu aba'atan, dia mencuri pakaian dari harta rampasan perang. Qad ghallaha, dia hulul. Ini sebabnya huwa finnar. Dalam riwayat yang lainnya, kaum muslimin rahim jami'an, ketika terjadi perang berkecamuk, ada seorang, saya lupa namanya, berkelit, bukan berkelit, menyabar, menyambat pedangnya berkilat-kilat dalam perang itu, dalam perang itu, jantan dan pemberani dia. Orang menyaksikan dia seorang yang pemberani. Ada orang yang mengatakan wa fil jannah, dia di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau tidak akan mungkin berbicara dari hawa nafsu. Rasul mengatakan kepada sahabatnya huwa finnar. Dalam keadaan orangnya belum mati. Dalam keadaan orangnya sedang jantan-jantannya menyambar pedang ke sana kemari. Ini sudah isya belum? Belum ya? Nah. Kita lanjut. Sahabat yang mendengarkan kalimat Nabi huwa finnar ini heboh. Ini berita dari Nabi mengerikan. Orang sejantan itu finnar. Apa sebabnya? Sahabat tadi meneliti gerak-gerik orang yang diberitakan oleh Nabi tadi huwa finnar, di neraka. Diikuti, diikuti, kemana-kemana, diikuti. Terus ingin membuktikan kebenaran Nabi alaihissalatu wassalam, apa sebabnya huwa finnar, padahal dia orang yang berjihad fisabilillah, jihadnya syar'i, komandonya Nabi yang diperangi musyrikin. Sahabat tersebut mengisahkan sadaqa Rasulullah alaihissalatu wassalam, betul ucapan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwa finnar. Kenapa ya kaum muslimin, dikisahkan dia tertusuk panah atau tombak dalam tubuhnya dalam jumlah yang banyak dan tidak kunjung mati, tidak kunjung mati. Diobati tidak bisa karena lukanya terlalu parah, tertusuk. Akhirnya dia menancapkan pedangnya atau menusukkan tombaknya ke dalam dirinya supaya cepat mati. Yani qatala nafsahu, dia membunuh dirinya karena tidak sabar. Hadirin yang dimuliakan, ini ibrah bagi kita bahwa jangan menyelisihi bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam, karena itu bisa menyebabkan finnar. Nabi berbicara dengan wahyu, bukan berbicara dengan hawa nafsu. Sangat mengerikan kisah-kisah tadi di atas. Kadangkala kita teledor, saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah taklim, saya sudah hafal Quran, saya sudah ini, saya sudah itu. Menggampangkan dosa, meremehkan maksiat. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan maksiat. huwa finnar wal iyadu billah. Walaupun kita tidak boleh mengatakan huwa finnar. Ada satu pembahasan asyhadatu bil jannati wan nar, pembahasan tentang bolehkah kita memberikan persaksian fulan ahlu jannah, fulan ahlu nar, bagi kaum muslimin. Yang dibahas kalau orang yang mati kafir, dipastikan dia mati di atas kekafiran, maka dipastikan huwa finnar, karena mati di atas apa? Kekafiran. La syakka fi, tidak ragu. Tapi kalau dia muslim, kau pastikan dia neraka? Dari mana kamu mengatakannya? La'allahu yaghfirullah, bisa jadi Allah mengampuninya. Maka jangan gegabah mengatakan huwa fil jannah atau fulan syahid, seperti yang disebutkan oleh banyak ikhwanul muslimin mengatakan hasrul banna syahid, orang yang mati syahid fi sabilillah, Syed Kutub syahid. Nah, itu tidak boleh. Terlepas siapa mereka berdua itu, pernyataan kepastian orang itu syahid fi sabilillah tanpa nas, itu tidak boleh. Yang boleh kita pastikan, apa yang dipastikan dalam nas. Rasul menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, fil jannah, fil jannah. Maka kita sebutkan seperti yang disebutkan dalam nas. Bisa difahami hadirin? Walhamdulillah, mudah-mudahan bisa difahami. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan bacakan jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Baz ketika beliau ditanya bagaimana cara tobatnya orang yang mencuri dalam keadaan dia tidak tahu orang-orang yang dia curi, dia tidak mengenalinya, bagaimana tobatnya. Saya bacakan pertanyaan. Yaqulu hadha as-sa'il rajulun kana fi hayatihi yasruq al-amwal an-nas. Ada seorang dalam hidupnya dia pernah mencuri harta-harta manusia. Walakinnahu al-an taba ila Allah. Akan tetapi sekarang ini dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'rifu haula'i ashab al-amwal. Namun yang menjadi masalah, dia tidak mengenali pemilik harta-harta yang dia pernah curi itu. Wa idza arafahum qad yatasabbab lahu ba'dal ihrajat. Kalaulah mengenali beberapa orang yang hartanya pernah diambil, kalau dikembalikan langsung ini juga bermasalah. Masalahnya apa? Ya ditangkap proses secara hukum. Karena dia ngaku dia mencuri. Bagaimana menghadapi problem ini? Ini penting tidak apa-apa? Penting, walaupun kita bukan pencuri, walhamdulillah. Ya jangan ngomong kita ini diwacakna ngorna maling no. Kok diwacakna bagaimana? Kita bukan pencuri, enggak butuh dengan ilmu ini. Kita tetap butuh. Kita kadang ditanya sama orang yang pernah mencuri, atau dulu kita pernah mencuri buah ketika masih kecil, pelem diberongkali ya, dibalangi pak, dipangan peloke. Oh peloke ya. Hadirin yang melakukan, mungkin pernah terjadi itu di hidupkan kita, mencuri barang-barang seperti itu. Bagaimana tobatnya? Jawaban dari Syekh, saya singkat saja bacanya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah alaihi taubatu ilallah wa nadamu, wajib bagi dia bertobat kepada Allah dan menyesal. Wal iqla'u min dzalik, dan dia mencabut diri dari perbuatan itu dengan cara menjauhinya dan jangan mengulangi kembali di masa yang akan datang. Wal istighfar min dzalika, harus memperbanyak istighfar. Wal ikthar min al-amal salih, dan harus memperbanyak amal saleh. Ini penting. Nanti ini akan diulang kembali. Kenapa dia harus beristighfar? Urusan dia dengan Allah. karena mencuri Allah haramkan. Kemudian urusan dia memperbanyak amal saleh karena bisa jadi dia belum selesai di dunia, akan disuruh mengembalikan uang yang dia curi dari pahalanya dia. Maka perbanyak amalan saleh, nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau tidak selesai di dunia, kamu sudah punya tabungan akeh. Ngomben diambil untuk diberikan kepada pihak yang kamu curi. Mau tidak mau harus persiapan. Ya. Qala Syekh, belum menjelaskan ucapannya. Wal azmus sadiq alla ya'ud. Harus berazam sungguh-sungguh. Jangan mulai kembali perbuatan mencuri. Kadang itu terjadi menimpa anak kita. Wal'iyadu billah, terjadi pencurian yang namanya anak-anak. Nah, terjadi di asrama. Kita orang tuanya mendapatkan panggilan anaknya mencuri. Aduh, mumet bak. Jangan. Urusannya bagaimana itu? Apa cukup minta maaf selesai urusan? Tidak. Yang penting kita bacakan di sini adalah kalau dia betul-betul taubatan nasuha, mudah-mudahan Allah terima. Allah sebutkan dalam surat Taha ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innil ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada." Dan sesungguhnya aku adalah zat yang mengampuni dosa-dosa bagi siapa yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Lihat tiga hal ini. Aku ini, wa inni laghafarun, aku ini adalah zat yang mengampuni dosa-dosa, liman taba, bagi siapa yang bertobat, wa amana, dan dia beriman, wa amila, dan dia beramal dengan amalan yang salihan, thumahtada, kemudian dia di atas hidayah berikutnya dan berikutnya. Karena itu Syekh menekankan tadi di atas. Hadirin yang melihatkan, apakah cukup dengan itu? Tidak. Syekh mengatakan, wa alai raddul amwal ila ashabiha. Wajib baginya mengembalikan harta yang dia telah curi kepada pemiliknya masing-masing. Idza arafahum, apabila dia mengenali pihak-pihak yang pernah dia curi hartanya. Kenapa demikian? Kata beliau diulangi, alai ayyuruddaha lilaihim, wajib baginya untuk mengembalikan uang itu atau harta itu, bitariq lati tumkin, dengan cara yang bisa kau lakukan, yang bisa, yang mungkin kau kerjakan, wala bi ghaimin ghairi ayya'lamu annaha man annahu minhu, walaupun sang pemilik harta itu tidak tahu kamu telah mengembalikan uang itu. Dengan cara apa? Biwasitatin. Dengan cara engkau melewati wasitah, perantara yang bisa dilakukan. Misalnya seperti mentariqil barid, lewat pos, atau lewat sekarang ini apa? Rekening umpamanya. Fulan, saya pernah mengambil uangnya sekian-sekian, saya tahu, saya kembalikan lewat rekening. Walaupun mereka tidak tahu engkau telah mengembalikannya, karena mereka pun tidak tahu engkau yang mencuri. Urusanmu adalah mengembalikannya, bukan urusannya engkau datang kepadanya, bukan. Karena itu akan berakibat fatal juga, penangkapan dan sebagainya. Niatmu untuk bertobat cukup dengan engkau mengembalikannya. Wala yajuzu lahu adamu raddiha, dan tidak boleh tanpa engkau mengembalikan uang itu. Artinya tidak termasuk tobat. Ketika engkau tidak mengembalikan uang itu kepada sang pemiliknya, walaupun engkau sudah beristighfar, tetap engkau tidak dikatakan bertobat. Karena syarat tobat, kalau itu dosa antara manusia dengan manusia, ada empat, bukan tiga. Kalau dosa manusia kepada Allah, contoh minum khamr atau yang lainnya, yang itu melanggar hak Allah Azza wa Jalla, maka dia harus menyesal dari perbuatannya, kemudian dia menjauhi dosa tersebut dan dia tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Ayanda ma'ala fi'liha wa yaqli'anaha wa yaizima li'idaiha badan. In kana tata'allaqu bihaqqi adami, kalau dosa itu berkaitan dengan hak bani Adam, fasyurutuha arba'ah, hadhi thalathah wa ziyadah. Kalau dosa itu antar manusia terjadi, maka syaratnya tiga tadi di atas ditambah satu. Wa in kana malan radduha, kalau itu berupa pencurian harta benda, maka dengan engkau mengembalikannya. Wa in kana qadfin, kalau itu sebuah tuduhan, falyasahmin, engkau minta maaf kepadanya, begitu seterusnya, begitu seterusnya, baru anda termasuk orang yang taubat. Kalau demikian berat urusannya, Pak. Urusannya berat. Lah ya kalau tahu bisa dikembalikan, lah kalau enggak tahu bagaimana ini? Maka beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz melanjutkan ucapannya. Amma in jahilahum, adapun apabila sang pencuri yang bertobat dari tidak tahu pihak-pihak yang pernah dia curi, maka ada cara yang disebutkan oleh beliau di sini. Beliau mengatakan fa innahu yatasaddaqu biha yu'tiha al-fuqara bin niyyati an ashabiha. Engkau infakkan sejumlah uang yang kau curi itu kepada fuqara dengan niatan sedekah bagi sang pemilik harta itu. Ini cara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, yatasaddaqu bil amwal allati saraqaha, yang dia bersedekah, yang dia curi tadi, dia keluarkan berapa dulu mencuri, ingat-ingat, mencuri sekian, mencuri sekian, mencuri sekian, dengan ikhlas kau keluarkan, karena itu bukan uangmu, itu hasil kau mencuri, bukan milikmu. Kalau engkau pertahankan itu, nanti dia memiliki urusannya. Kau keluarkan itu 1 juta, 2 juta, kadang 50 juta, kadang 200 juta, kadang macam-macam, bagikan ke fuqara wal masakin. Itu bukan uangmu. Yatasaddaqu biha, dalam rangka bersedekah atas niat sang pemilik uang itu. Berapa jumlahnya? Kulluha, semuanya. La yughalli syai, jangan biarkan walaupun hanya sedikit, kan itu bermasalah. Kabair dzunub, tidak dilihat dari sisi jumlah yang dicuri, tetapi dilihat dari sisi perbuatan mencurinya, sehingga dosa itu menjadi besar. Sekali lagi, bukan karena faktor jumlahnya, tetapi kaitannya dengan zulmun li ghairihi, kedzaliman kepada pihak lain. Bisa jadi engkau ambil uang 100 ribu, dianggap itu ringan, tapi bagi sang pemiliknya itu satu hal yang berharga. Itu buat mau beli susu anak, itu untuk keperluan ini, beli beras untuk keperluan seminggu ini, dicuri. Wah, dia jengkel sekali, dia melaknat pencurinya, dia melaknat pencurinya. Disangka sang pencurinya, oh 1 ribu kok ngapa sih? Jangan, itu tidak dilihat dari sisi jenis dan sedikitnya itu, tapi dilihat dari sisi perbuatan sarakahnya, pencuriannya itu menjadi besar pembahasannya, sampai-sampai dipotong tangannya gara-gara mencuri. Hadirin yang dimuliakan, kata beliau, amma idza arafahum law ba'idin, ada akan tetapi apabila sang pencuri itu mengenali orang-orang yang dia curi dulunya, bosnya dikorupsi mamanya, saya korupsi dengan bos, saya dulu mengambil barangnya tanpa ngomong, saya dulu markup harga, saya berikan nota yang abal-abal, ya, dalam rangka untuk ngambil hartanya dengan cara yang batil. Kalau ingat dan tahu, walau kana ba'idin, walaupun pihak tersebut jauh darimu, jauh, maka kata beliau disebutkan di sini, walau kana ba'idin yusiluha ilaihim bitariqati allati yasiluha min duni hajatin ila ya'lamu annaha min. Tetap kirimkan harta itu yang kau curi tanpa sepengetahuan pihak yang kau curi. Artinya kau tidak perlu datang, bos, saya minta maaf bos, saya pencuri. Oh, kau sih nyolong ya, tangkap. Itu gak perlu seperti itu. Biasanya kita kan afan begitu ya, afan ahi, ana sih nyolong. Jangan, itu tidak, itu ditutupi, pencurian itu ditutupi. Ini kaitannya dengan pencurian, bukan kaitannya dengan penuduhan. Kalau ghibah, menuduh, mencela, ini kaitannya dengan kehormatan. Yang tidak bisa engkau kembalikan, wujudnya apa pengembalian ghibah? Apa wujudnya engkau mengembalikan dosa mencela tentang kehormatan dia? Sehingga kau dituntut yastahil min. Engkau datang kepadanya minta maaf, afwan, saya kemarin luput membicarakan antum, akhi, ala afu minkum. Ya sudah, lain kali jangan, dimaafkan. Itu kalau dalam hal ini. Tapi kalau dalam hal uang dan pencurian itu tanpa diketahui sang pemiliknya, yang namanya nyolong konangan boten, Pak. Iya boten takon kali maling. Neng boten ngertas dengan sinau nganah, sinau. Ya ampun. Tidak diketahui wa kaum muslimin, karena itu tidak butuh engkau menyampaikan kalau engkau mencurinya. Laisa bihajatin ay ya'lamu, kata Syekh. Tidak butuh mereka tahu kalau engkau yang mencuri. Yang penting engkau kirimkan uang. Sembari engkau banyak istighfar kepada Allah, taubatan nasuha, ibadah yang banyak. Karena bisa jadi yang kau kirimkan itu kurang dari yang kau curi. Taubatnya sekarang, nyurinya 10 tahun yang lalu. Kelalen. Aku nyolong pira, sapa bae sing disolong, aduh bingung. Ngitungnya kalkulatornya bingung, Pak. Maka perbanyak amal salat, tidak ada cara lain. Sebagaimana saya berdasarkan para ulama, ketika ditanya tentang ada seorang yang talib dengan kita dari kalangan mereka-mereka, saya tidak menyebutkan, korupsilah dosanya, korupsi. Dia cerita, saya korban, Ustaz. Korban bagaimana? Saya dibagi uang katanya kesejahteraan. Ya saya terima. Tiba-tiba saya tahu ternyata di belakang tahun ketika direkap, wah ini korupsi ini. Saya bingung bagaimana tobatnya. Jawabannya Syekh. Korupsi itu rakyat se-Indonesia loh. Kalau itu uang negara. Uang milik siapa? Rakyat. Jumlahnya berapa? 250 juta. Lebih. Ada yang tahu sensus terakhir? Nggak usah bicara sensus. Waktunya habis, Pak. Minta maaf sekian banyak orang. Tidak mungkin. Karena kok korupsi? Maka jawabannya, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Nanti di yaumul kiamah akan diminta pertanggungjawaban tentang uang yang kau makan dengan cara yang haram, yang dirugikan rakyat Indonesia Raya. Kalau kau bisa mengembalikan ke negara, kembalikan uang itu. Kembalikan uang itu. Kalau dikembalikan, dilema juga pimpinannya yang akan kena, teman-temannya akan kena. Wah, kena kabeh. Bagaimana mumet? Ya ngono mumet kowe, aku ora gelem mumet. Urusanmu dewek kok. Gelem korupsi yang ngono. Akhirnya itu jawaban kami dengan ini, dan kemudian wallahu alam dia talim lagi atau tidak saya tidak tahu. Itu terjadi di satu kota. Ketika saya datang ke situ, hadirin kemuliaan, maka yang menjadi pembahasan kita adalah hal itu terjadi pada anak kita. Maka jawabannya adalah kembalikan. Kan itu terjadi pada kenakalan anak, kita minta maaf orang tuanya dan membalikan anaknya dan kemudian memperbaiki hubungan dengan baik. Ya. Karena kezaliman anak-anak itu walaupun dia belum baligh, belum tercatat dosa, tetapi ketika merugikan dia pun harus menjamin kerugian itu. Anak-anak melempar kaca, pecah. Anaknya dihukum tidak? Tidak. Dia anak kecil, belum akil. Tidak ada had, tidak ada hukuman, belum akil. Tapi dia merusak. Dia harus mendoman, dia harus menjamin, dia harus mengembalikan dan menjadikan itu rapi kembali seperti awalnya. Yang bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Wahagada ikhwan rahim jami'an. Ini jawaban dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa difahami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.